Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan dari ikhwah antum. Naqra' minha ma tayassar. Tolong nasihatnya agar selalu semangat dalam berta'awun, karena terkadang hari ini kita semangat namun besok kita kendor, mungkin karena tersinggung dan lain-lain. Barakallahu fikum. Dari awal kita bicara tentang ta'awun, keutamaannya, fadilahnya, pahalanya, dan itu tuntutan atau hak dari ukhuwah fillah, hub fillah, tuntutan iman dan cinta karena Allah. Nah, dekatlah kamu dengan ilmu, dekatlah kamu dengan majlis ilmu, sehingga luluh hatimu, mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk mendengarkan tausiah dan mau'idhah. Nah, agar syaitan tidak membisikkan padamu suara-suara syubhat dan sumbang, oh ini semua kamu yang dimaksud, kamu ini, sehingga kamu sakit hati dan tersinggung. Syaitan menginginkan kejelekan dan keburukan bagi dirimu. Mohon penjelasan tentang makna hadis Khawarij, mereka itu anjing-anjing neraka. Itu yang Rasulullah sebutkan. Kata Abu Umamah yang meriwayatkannya, ketika ditanya oleh Abu Ghalib, perawi dari beliau, ini dari Rasulullah engkau dengar atau engkau sendiri yang mengatakan bahwa Khawarij itu anjing-anjing neraka? Kata Abu Umamah, kalau aku mendengar dari Rasul sekali, dua kali, tiga kali, sampai beliau katakan tujuh kali, aku gak akan berani menyampaikannya kepada kalian. Seandainya tujuh kali pun aku dengar dari Rasul, aku gak berani menyampaikan kepada kalian. Tetapi masalahnya aku dengar ini dari Rasulullah berkali-kali, sering. Nah, menunjukkan tahdzir yang terus-menerus, tahdzir yang begitu nyata dari Rasulullah SAW kepada umatnya terkait Khawarij, bahaya mereka dan kesesatannya. Adapun maknanya, sebagian ulama jelaskan seperti Manawi, bahwa anjing sifatnya menggonggong dan menyala-nyala kepada orang yang bahkan tidak ada salah kepada dirinya. Dan mencari sesuatu terus tiada henti, dengan menjilat-jilatkan, mengeluar-ngeluarkan lidahnya. Kalau seperti itu anjing, demikian pula mereka ini Khawarij, memusuhi muslimin. Seperti yang Rasul katakan, yuqatiluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka perangi muslimin dan mereka tinggalkan musyrikin, kufar. Tidak diperangi oleh mereka. Selalu saja yang kamu lihat yang mereka perangi, yang mereka bunuh muslimin, selalu di negeri kaum muslimin dan muslimin yang mereka jadikan korban. Enggak ada ceritanya Khawarij memerangi kufar di mana dan kapan. Kalau mereka jujur berjihad ini, suruh ke Eropa sana misalnya, ke Amerika, wa illa kemana, Rusia sana, enggak ada. Selalu yang didatangi negeri-negeri muslimin dan muslim yang menjadi korbannya. Nah, orang-orang yang tidak bersalah kepada mereka. Nah, al-muhim seperti yang Rasul katakan, anjing-anjingnya neraka. Wal'iyadzu billah. Bagaimana hukum sholat yang imamnya super cepat gerakannya sehingga tidak bisa dikejar oleh makmumnya, bahkan tertinggal sampai beberapa rukun? Nah, wallahualam yang dimaksud super cepat seperti apa. Walhasil, kalau tentunya khusyuk di dalam sholat matlab, tuntutan utama, penting, walaupun khilaf di kalangan fuqaha, apakah kekhusyuan itu rukun di dalam sholat ataukah kewajiban? Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah lebih cenderung mengatakan itu kewajiban bukan rukun. Karena sulit kalau dikatakan rukun, berapa banyak orang yang batal sholatnya karena sering hilang atau naik turun kekhusyuannya dalam sholatnya, terganggu oleh pikiran ini dan itu. Al-muhim, terkait cepat dan tidaknya gerakan imam, kalau memang kamu tahu dia berlebihan sehingga kamu gak bisa rukuk dan sujud dengan baik, bahkan terkadang dari mereka memang luar biasa kecepatannya, belum juga kamu turun rukuk dia sudah sujud, maka ini mukhil fi salati, merusak sholatnya. Jangan kamu sholat bersamanya kalau sampai pada tingkatan itu. Nah, sebagian mereka relatif cepatnya, mungkin kamu juga bacaannya terlalu panjang sehingga tidak mengejar gerakan imamnya. Al-muhim, kalau memang itu cepat yang berlebihan yang merusak sholat, enggak usah kamu sholat di belakangnya, cari masjid lain. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada sebagian orang yang apa ini, ngaji tapi tidak memelihara jenggotnya, selalu dipotong. Nah, kita tahu bahwa lihya, jenggot, merupakan kewajiban yang Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya, dan begitu banyak lafaz-lafaznya menunjukkan Rasul perintahkan untuk dibiarkan tumbuh jenggot itu. Utrukul liha, a'ful liha, arkhul liha, khaliful majus. Biarkan dia lebat, biarkan dia tumbuh. Jangan sentuh, jangan dipotong, jangan diambil. Nah, makanya para ulama sebutkan kewajiban, hukumnya wajib memelihara jenggot ini jarang didapati di dalam suatu amalan di mana terkumpul padanya tiga sunnah sekaligus, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Qauliyah, perkataan. Sekian banyak Rasul berkata dalam riwayat-riwayatnya, tinggalkan, biarkan, lebatkan jenggotmu. Perbuatan Rasul sendiri, orang yang lebat jenggotnya sallallahu alaihi wasallam. Takririyah, bahwa para sahabat pun orang-orang yang menumbuhkan dan memelihara jenggotnya, dan itu diketahui oleh Rasulullah dan ditakrir, dibenarkan oleh Rasul, tidak diingkari, bahkan diperintah oleh beliau. Tiga. Jarang ada sunnah seperti itu. Ada perintah dari perkataan, itu pula perbuatan beliau, itu pula takrir dari beliau. Sebab itu para fuqaha kita menjelaskan dosa jenggot ini unik. Uniknya karena Rasul memerintahkan untuk dipelihara, dibiarkan, tidak dicukur, tidak dipendekkan, tidak dirapikan, dibiarkan. Rasul katakan, utruku, biarkan dia tumbuh semaunya. Keunikannya yang dimaksud, selama jenggotmu belum tumbuh, dosamu terus mengalir tiap hari. Padahal kamu nyukur cuma sekali. Hari ini misalnya kamu cukur, na'udzubillah, maka semenjak ini belum tumbuh, terus kamu tiap hari dosa, dosa, dan dosa. Karena selama itu kamu melanggar dan menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dosa ya cuma sekali. Ketika kamu lakukan, ya saat itu kamu tercatat berdosa. Tapi jenggot tidak. Selama dia belum tumbuh, selama itu pula kamu berdosa. Hingga menumpuk dosamu, wal'iyadzu billah. Jenggot, seperti Aisyah katakan, subhana man zayyana ar-rijal bil liha. Maha suci Allah yang menghiasi lelaki dengan jenggot. Pembeda, salah satu pembeda nyata laki wanita, jenggot. Dihiasi lelaki itu dengan jenggotnya. Terkadang sebagian lelaki meniru gaya-gaya perempuan yang kalau perempuan tatasallat ala sya'riha, ala hawajibiha, dia sibuk dengan rambutnya atau dengan alisnya atau bulu matanya, apalagi yang ngikuti fashion dan semisalnya, kurang tebal, kurang cerang, dihitamkan, dikasih apa namanya, seperti pensil gitu, hitam di alisnya, nanti rambutnya dipotong pendek, dipanjangkan, dikeritingkan, diginikan, digitukan. Itu kesibukan wanita. Miskin yang lelaki ini akhirnya meniru gaya si perempuan. Gak ada kekerjaan, gak ada kesibukan kecuali jenggotnya dicukur, dipendekkan, dirapikan, diinikan. Kamu gak punya kerjaan lain. Harus jenggotmu yang menerima ke perilaku kamu, untuk kamu perlakukan demikian. Biarkan dia tumbuh, jangan diganggu, jangan dipotong, jadi seperti yang Rasulullah perintahkan. Nah, la ilaha illallah. Tolong jelaskan hakikat dakwah wahdah Islamiyah. Karena di sini mereka banyak menebar syubhat. Mereka mengaku ahlu sunnah, tapi tidak suka dengan salafi. alergi dengan jarawat ta'dil, mereka hizbiyin, sururiin, ustaz mereka yang pembesarnya Muhammad Zaitun, murid daripada Saleh Al-Faiz di Madinah, dan dia yang membentuk serta mendidiknya sedemikian rupa. Dan Saleh Al-Faiz muaranya dalam dakwah kembali kepada Khawarij, Salman Al-Auda, Safar Hawali, dan yang semisalnya. Makanya kamu gak akan jumpai mereka rujuk kepada para ulama sunnah yang ma'rufin. Ahlu sunnah ma'rufun, ahlu sunnah ma'ruf. Para ulamanya pun ma'ruf. Ada Syekh Robi Al-Madkhali, ada Syekh Ubaid, ada Syekh Muhammad bin Hadi, ada Syekh Abdullah Al-Bukhari, ada Syekh Shalih Al-Fauzan, ada fulan-fulan. Enggak satu pun menjadi rujukan bagi mereka. Wa inna hadzal ilma din. Dan perkara ini agama, ilmu yang kamu pelajari, maka perhatikan dari siapa kamu mengambilnya, kemana muara mereka, siapa mereka belajar. Nah, dan tentunya dakwah selalu ada permusuhan dan halangan dari mereka yang mungkin saja mengaku ahlu sunnah, mengaku salafi. Tetapi yang penting hakikat dari sesuatu bukan penamaannya, tapi bagaimana isi dan hakikat kandungannya. Bolehkah menolong seorang membayar hutang judi dengan jalan membeli sesuatu barang dari orang itu dengan harga murah? Allah menyebutkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling menolong untuk dosa dan permusuhan. Ketika Allah sebutkan tentang membantu orang, memaafkan orang, Allah katakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan dan membenahi. Dari situ para ulama jelaskan tidak cukup orang itu hanya memaafkan atau membantu, tetapi yang penting poin wa aslaha, kemaslahatan, kesolehan. Perbuatanmu kepada dia membantu seperti ini, apakah menjadikan dia soleh? Kemudian dia jera, betul-betul tobat, menyesal, meninggalkan judinya? Atau sebaliknya, kamu bantu, kamu beli, akhirnya dia punya uang, main lagi judi. Maka bantuanmu kepadanya adalah kejahatan, bukan kebaikan. Aslaha, enggak semua kebaikan menjadi baik. Yang tampaknya kebaikan bisa menjadi kejahatan kalau itu membantu orangnya semakin menjadi jelek. Nah, bolehkah berta'awun kepada manhaj yang berbeda? Tidak boleh. Bagaimana hukumnya bekerja di instansi tertentu yang di dalamnya ada seperti perpajakan atau bea cukai? Wallah, yang para ulama sebutkan perpajakan haram, dosa, termasuk akulu amwalin nas bil batil, memakan harta orang dengan cara batil. cari pekerjaan lain. Alhamdulillah al-halal banyak pintunya. Bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Bolehkah seorang istri bekerja sama dengan suami yang menyimpang dari sebelumnya ahlu sunnah, sekarang na'udzubillah menjadi sururi? Apakah seorang istri bisa meminta khulub ketika suaminya menyimpang? Isbiri, bersabarlah kamu. Kamu nasihati suamimu jika memang benar dia menyimpang dari ahlu sunnah, untuk dia bertobat dan meninggalkan kebatilannya. Di situ peran seorang istri untuk bersabar dan mengerahkan segala kemampuannya, meminta mertuanya atau bapaknya atau siapa yang kira-kira bisa dihubungi untuk menasehati suaminya. Nah, tidak serta-merta kemudian dia khulu dan melepas diri dari suaminya. Isbiri, itu ujian bagimu yang suamimu seperti itu. Bagaimana status mahram wanita terhadap mertua laki-lakinya jika telah bercerai dengan suaminya? Kalau yang ditanya mahram, ya tetap mahram. Makanya enggak ada bekas mertua. Enggak ada. Mertuamu adalah mertuamu sampai yaumul qiyamah, itu mertuamu dan mertua istrimu. Haram untuk menikah selamanya. Nah, artinya untuk bertemu, mencium tangannya, jabat tangan dicium, boleh. Karena itu mertua dia. Artinya untuk dia tinggal di situ, bolehnya boleh. Cuman mungkin dari sisi lain, kekhawatiran fitnah, ya perempuan tidak bersuami dan mungkin ada lelaki di situ selain bapak mertuanya, dikhawatirkan fitnah syaitan yang zagubainahum, meniup-niupkan api fitnah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, menghindar sebisa mungkin keluar dari rumah itu. Dia tawakal Allah. Jika janda ingin dinadhor oleh seorang laki-laki sementara di daerah itu dia tidak punya mahram, apakah anaknya laki-laki yang telah berumur 10 tahun bisa dijadikan mahram dalam proses nadhor? Jika tidak, bagaimana jalan keluarnya? Wali, Islam mensyariatkan adanya wali bagi wanita karena wanita lemah, dha'ifah, perempuan, naqisatul aql wad-din, lemah akalnya, kurang akalnya, kurang agamanya. Makanya harus dan perlu dia adanya wali yang melindungi dia, menjaga dia. Makanya yang dimaksud ya ketika mahram dia betul-betul bisa memposisikan diri sebagai wali, melindungi, mengayomi, menjaga. Nah, 10 tahun bisa apa? Kadang seorang wanita muqassirah fi nafsiha, safar dari kota yang satu dengan yang lain. Kalau diingatkan, saya bersama mahram saya kok, siapa? Anak saya. Berapa umurnya? 6 tahun, 7 tahun. Bisa apa anak ini? Seandainya Allah yahfadha, semoga Allah jaga. Tapi seandainya dia digoda orang, ditipu. Ngerti saja tidak ini anak. Kalau itu merusak kehormatan ibunya. Orang ini misalnya, antum tahu lah, misalnya main mata dengan perempuan. Ngerti apa ya anak, anak ini 10 tahun? Paham aja enggak? Mungkin godaan dengan kata-kata dan yang semisalnya, enggak bisa dia. Makanya yang dimaksud wali yang bisa melindungi, jaga, mendampingi dia. Nah, ya kalau enggak ada mahramnya ya sabar yang mau nador, suruh manggil di kota lain mungkin untuk datang ke situ, entah kakaknya, entah siapa, orang tua, pamannya. Kalau kamu bertakwa kepada Allah. La ilaha illallah. Apa syarat seorang untuk menikah? Bagaimana jika seorang tersebut merasa belum banyak mengetahui ilmu agama sehingga menunda untuk menikah? Syarat untuk menikah yang Rasulullah katakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kamu mampu untuk mencukupi wanita dari hajatnya, ekonominya, kebutuhan biologisnya, maka cepatlah menikah. Itu yang Rasul sarankan. Kamu bisa bertanggung jawab, betul-betul mengayomi dan mencukupi istrimu, nikah. Nah, makanya Allah katakan, iyyakun fuqara, iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalaupun fakir, miskin, Allah yang mencukupi dari keutamaannya. Bagaimana merasa belum banyak mengetahui ilmu? Ya labas dia belajar. Kalau yang dia tanyakan seputar pernikahan, ya paling tidaknya ilmu sekitar pernikahan, adab-adab, hak dan kewajiban seorang suami, istri, untuk dia ketahui ilmunya. Adapun ilmu secara menyeluruh, kif. Kamu mau jadi apa? Dan sampai kapan kamu mau jadi Syekh bin Baz dulu mau menikah? Ilmu luas. Atau mau ngejar mau jadi Syekhul Islam? Haruntin yang mau menikah. Paling tidaknya kamu tahu ilmu tentang keluarga, suami istri, hak-hak dan kewajibannya. Nah, seorang bapak dan orang tua terhadap anaknya. Bekal untuk kemudian kamu lanjutkan dalam kehidupan rumah tanggamu. Wa fihi barakah. Dan menikah tentunya barakah dan kebaikan bagi seorang hamba. Saya memberi barang dari pihak A kredit, tiap bulan dikenakan bunga sehingga jumlahnya tidak jelas. Kemudian saya meminta pihak B untuk melunasinya, lalu saya membayar nanti ke B dengan kredit tanpa bunga, tapi jumlah utang lebih besar daripada A dan jumlahnya tetap. Bagaimana hukum hal ini? Haram ya akhi. Mohon nasihat singkatnya agar kita senantiasa istiqamah dan tidak tertipu dengan silaunya dunia. Kalau nasihat singkat adalah hendaknya kamu dekat selalu dengan ilmu dan majelis ilmu. Kata Imam Sufyan rahimahullah, ad-dunya kulluha madzlamah. Dunia itu isinya semua gelap, kegelapan. Illa majalisal ulama, kecuali majlisnya para ulama, majlis ilmu. Dunia Allah sering menyebutkan atau memperumpamakannya seperti air. Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Beri contoh mereka kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Kata Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, kenapa dalam beberapa ayat Allah sebutkan dunia itu seperti air? Apa persamaannya? Ada beberapa. Yang pertama, air kalau kamu ambil seperlunya barokah, manfaat. Tapi jika itu berlebihan, yang ada bencana. Kamu perlu air untuk minum, mandi, cuci-cuci. Ya Allah, siram-siram tanaman, barokah, manfaat dalam kehidupanmu. Tapi jika itu berlebih, yang ada kebanjiran, yang ada adalah tsunami, air semuanya, kematian yang dia bawa, bukan lagi kehidupan. Ketika dia melampaui batas, begitulah dunia. Yang kedua, air, orang yang selalu dekat bergelut dengannya tidak akan selamat dari sifatnya yang membasahi. Akhirnya kamu basah semua, becek semua, pakaianmu, tubuhmu, akhirnya kamu kedinginan. Begitulah dunia. Kalau kamu terus bergelut dengannya, dekat dengannya, jauh dari ilmu, jauh dari agama, kamu tidak akan selamat dari sifatnya yang menjauhkan kamu dari Allah, melalaikan kamu dari akhirat. Air yang ketiga, sifatnya tidak bisa berhenti, ngalir, jalan. Kapan dia datang, kapan dia pergi, kapan dia masuk, kapan itu juga dia keluar. Bahagia. Begitu pula dunia, berputar, gak bisa berhenti. Ya Allah, kamu baru tadi siang dapat keuntungan, jual apa misalnya, makanan, pakaian, madu, herbal atau apalah usahamu, dapat untung 100.000 misalnya. Baru kamu pegang 100.000, masuk rumah, langsung istrimu, pampersnya anakmu habis. Hanya keluar nih 100, beli pampers. Anakmu sakit, minta obat. Berasnya habis, sembako, keluar ini uang. Kapan kamu terima, kapan itu pula kamu harus keluar. Imma kamu yang meninggalkannya atau kamu ditinggalkan, hanya itu pilihannya. Kamu meninggalkan dunia, mati, hartamu tidak kamu bawa. Atau kamu yang enggak mati, dunia itu yang meninggalkan kamu. Subhanallah, banyak bentuknya. Ditipu orang, dicuri, kebakaran, ada sajalah. Gak akan tetap terus sama kamu, kamu pegang. Gak mungkin. Begitulah dunia. Maka orang yang menyadari itu tidak akan mau terlena dan tertipu olehnya, seperti air. wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat yang lebih baik dan lebih kekal baginya itu yang dia pentingkan segala-galanya, ilmu, agamanya, syariatnya, sunnah rasulnya yang dia utamakan. Ada orang cuma dua, yang satu dia diperbudak oleh dunianya, dunia itu yang seakan menjadi tuan baginya sehingga dia tersiksa seperti budak, kerja siang malam, gak kenal waktu untuk istirahat, sibuk capek ini itu, walaupun dia mungkin kaya raya tapi tersiksa. Dia yang melayani dunianya, dia sebagai pelayan melakukan ini, melakukan itu, kesana kemari ini itu, maka dia tertipu oleh dunianya. Orang yang kedua sebaliknya, dunia itu yang melayani dia, menjadi pembantunya, dia tenang dilayani oleh dunianya. Dia nikmati hidupnya bersama anak istrinya, ibadah kepada Allah, dunia tinggal melayani dia. Makanya Rasul katakan wa man kanatil akhiratu hammah jama'allahu lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kalau akhirat itu segala-galanya baginya, Allah satukan usahanya, sedikit, sebentar, tapi barokah waktunya. Dan datang dunia itu kepadanya ngemis-ngemis. Dunia. Kadang orang didatangi dunia dalam keadaan dia di rumahnya, gak kemana-mana. Ada tawaran pekerjaan, ada keuntungan ini, itu. Nah, sementara yang lain harus lari ke sana kemari, harus ini itu, banting keringat, peras tulang, masih juga belum mendapati target yang dia inginkan. Yang ini tinggal tenang di rumahnya, dilayani oleh dunia. Ada surat datang padanya, ada ini, ada itu, rizik Allah mudahkan kepadanya. Intinya ilmu banyak membantu seseorang, agama membantu dia untuk mendapatkan rizkinya. Makanya Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu salat, ibadah, akhirat, agama, dan sabarlah kamu memerintah mereka untuk itu. Lalu Allah katakan la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki darimu, nahnu narzukuka, kami justru yang memberi rizki kamu, wal aqibatu littaqwa, menunjukkan salah satu pintu terpenting dari pintu-pintu rizki adalah mengamalkan agama, dekat dengan agama, akhiratmu. Satu konteks ayat ini, perintahkan sholat, sabar. Lalu Allah katakan rizki kami yang tanggung, kami yang beri. Ada isyarat kalau kamu perhatian kepada agamamu, belajar ilmu, ibadah, amal soleh, rizki akan Allah mudahkan untukmu. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.